الله عليك يا نبي. Assalamualaikum, matang panjenipun Romo Kiyaji Anwar Zahid, Romo Kiyaji Reza Ahmad Zahid. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara ngaji dan solawatan dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2019 yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama Ranting Ngampel bersama Yayasan Al-Hidayah Kediri, Rabu 23 Oktober 2019. Itu acara selanjutnya adalah sambutan atau Maidoh Hasanah oleh pembina kita, pembina yayasan panjenengipun Romo Kiyaji Reza Ahmad Zahid LCMA. Dumateng panjenengipun wekdal sopanggenan dipun sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawuhipun ningli sing jawab salami semangat, insyaallah utang-utangi kesahur kabeh. Lek tirose kula sing jawab salam semangat, sing dereng gadah bojo, insyaallah enggal-enggal pikantuk jodho. Lek tirose Kiai Anwar Zahid sing wis duwe bojo, jawab salami kok sih semangat, insya Allah bojo nih tambah. Maksud kulo tambah istiqomah, tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah berkah, tambah sawah, tambah omah, tambah mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah, tawakkaltu 'alallah, masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para rawuh, kula niki bolak-balik acara. Pembawa acarane niku sering klentu. Pembawa acarane niku sering kleru. Sering sangat kula niki dipanggil kepada yang terhormat Kiai Haji Reza Anwar Zahid. Padahal nami kula niku Reza Ahmad Zahid. Tapi sering wong lek ngomandoni niku pembawa acara niku sering ngomong Reza Anwar Anwar Zahid. Padahal lek didelok kembar ya ora. Lek didelok alime ya benas sama wasumursat. Mbah Kiai Anwar Zahid niki ada di atas ufuk-ufuk tenggone langit, lah kula niki minangkani sumur sing sat. Aduh banget. Alhamdulillah dipadakno kalih panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Zahid. Muga-muga kula kesababan barokai Mbah Kiai Anwar Zahid. Amin ya robbal alamin. Niki faidahe wong niku lek mburine niku enek kata-kata Zahide. Mila jenengan mengki lek duwe anak neh, jenengan jenengno akhire anak niku wonten kata-kata Zahide. kersane mengki ketularan alime kali Mbah Kiai Anwar Zahid. Zahid niku lek tirose bahasa tasawuf niki saking kata-kata zahada. Wonten za, wonten ha, wonten dal. Za niku artosipun tarkuzinah. Tarkuzinah itu artinya adalah meninggalkan berhias. Jadi ora usah dadak kakean gincu, ora usah dadak kakean wedak, insya Allah tetap ayu kinclong. Ora usah dadak kakean pepaes, insya Allah tetap ganteng. Nggih kados Mbah Kiai Anwar Zahid niki. Kula yakin ke tisu mau dereng adus niki. Tapi memang gara-gara wingking ini ku wonten kata-kata zahite, akhirnya walaupun toh gak adus seminggu nggih tetap kinclong kados ngeten niki. Alhamdulillah. Sing nomor loro tenggone zahid niku wonten kata-kata hak, wonten huruf hak. Lho, hak niku artosipun tarkul hawa. Jadi meninggalkan hawa nafsu. Makanya Mbah Kiai Anwar Zahid, walaupun toh teko Bojonegoro sampai dugi mriki diundang kalih NU ranting lho niki. Biasanya Mbah Kiai Anwar Zahid niki sing ngundang niki PBNU utawa minimal niku PCINU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan, Taiwan, ngoten niku. Tapi niki NU ranting ngundang Mbah Kiai Anwar Zahid, beliau saged rawuh krana napa meninggalkan seluruh hawa nafsu, kangen pengin kepanggih kalih panjenengan sedaya. Mugi-mugi tamu kita niki, tamu ingkang agung, guru kita ingkang agung niki, estu-estu saged dados keluarga kelurahan Ngampel. Lek wis dadi keluarga, sapa sing siap njukuk mantu? Sing nomor terakhir wonten huruf dal. Dal niku artosipun tarku dunya. Dadi wis gak mikir karo babakan masalah donya. Kula yakin walaupun toh mengke teng akhir acara Mbah Kiai Anwar Zahid gak disangoni berkat rapaten. Waktune mulih ya tetep mulih, walaupun toh mulih gak nggawa berkat. Kula siap nyangking berkate Mbah Kiai Anwar Zahid tak gawa mulih teng omah kula dhewe. Niki tafaulan kalih naminipun Mbah Kiai Zahid, Mbah Kiai Anwar Zahid, di dalamnya niku wonten sifat tarkuzinah, tarkul hawa, watarkut dunya. Kula mengucapkan selamat kagem Kelurahan Ngampel, kagem Ibu Wakil Wali Kota Kediri, kagem Pak Joko, Kang Dayat, sedoyo kemawon panitia, Ngampel mengadakan acara untuk memperingati Hari Santri. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat Ngampel kesantriannya sudah tidak dipertanyakan lagi. Kesantriannya 100% santri. Ngabdi dateng agomo, ngabdi dateng negoro. Poro rawuh niki kulo mboten saged kathah-kathah kuatos mengke kulo kepleset omong. Dawuhipun Al-Habib Salim Ibn Abdullah Asyatiri, wong niku lek kakean ngomong tirose niku gampang mlebu neraka medeni. Dawuhipun Al-Habib Salim Asyatiri niku ngeten, kula sik kelingan banget waktu ngaji tenggone Ribat Tarim Hadromaut Yaman lore Ngampel titik niku. Niku Al-Habib Salim niku nate dawuh, man kasura kalamuhu kasura syarabuhu, waman kasura syarabuhu kasura naumuhu, waman kasura naumuhu qallat ibadatuhu, waman qallat ibadatuhu dakhalan nar. Wong sing kakean ngomong niku mesti kakean ngombe soalnya ngelak. Wong sing kakean ngombe niku mesti perute blending turu terus, nggih napa nggih. Lah wong lek kakean turu ngibadahe mesti kurang. Lah wong lek ngibadahe kurang panggonane teng pundi? Teng pundi? Niki lek omongane gak enek faedahe. Tapi lek seumpamine mengki sing paring dawuh niki Mbah Kiai Anwar Zahid, walaupun toh sampai jam 3 insyaallah dadi wasilahe awake dhewe mlebu surga bareng-bareng. Napa melih niki wau wis dikeki tondo kali Mbake Anwar Zahid ditambahi banyu maneh. Niki berarti waktune beliau untuk memberikan tausiah da kita semuanya. Dirungokno sae-sae HP di silent nggih, lek ngentut usahakan ojo sampai muni. Niki para rawuh ingkang saged kawula aturaken, nyuwun ngapunten ingkang kathah, nyuwun ngapunten Pak Camat, Pak Lurah, nyuwun ngapunten sedaya kemawon kagem masyarakat Kelurahan Ngampel. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum Syekhina Mbah Kiai Anwar Zahid. Mekaten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, adicara salajengipun niki menika sambutan ingkang terakhir saking panjenenganipun Wakil Wali Kota Kediri. Dumateng panjenenganipun Ibu Hajah Lili Muhibah dal suwo panggenan dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kadotal muhtaromin, para alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Anwar Zahid. Kula mboten kleru Gus Kiai Haji Anwar Zahid. Ingkang nomor kalih Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, mboten klentu. Alhamdulillah semuanya hebat-hebat semuanya. Ingkang kawula hormati Saudara Ketua dan segenap pengurus Yayasan Al-Hidayah, ingkang mimpin nggih panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Reza mboten Zahid juga. Tamu undangan sekalian dan para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah sama puji syukur kita aturakan datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya dalu niki panjenengan saged rawuh wonten Ngampel dalam rangka pengajian akbar. Niki Pak Yayi Ahmad Zahid niki adoh Bu saking Bojonegoro. Nggih, tetep teng mriku nggih Pak. Burun dereng anten ingkang enggal terus dereng enten nggih alhamdulillah. Selawat salam semoga tetap dihaturkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kula mboten saged matur kathah kranten panjenengan sedaya ket wau bar maghrib Pak sampun matok inggon niku teng mriki namung rantos dawe Pak Yai Anwar Zahid. Lah kula mengke lek kakean ngomong teng mriki omong ae ngoten. Lah niki sing penting panjenengan mirengaken dawuhipun Kyai Anwar Zahid. Alhamdulillah Kota Kediri Pak Yai Anwar niki ingkang sampun gadah acara Inggris Masif yang di lakukan oleh pemerintah kota untuk masyarakat baik yang di tingkat SD, tingkat SMP, SMA dan sebagainya juga wonten tukang becak niku nggih diwarai bahasa Inggris. Soale napa teng mriki kathah turis-turis niku lek ngenyang mboten meroh ngupai becak wis dalane umangel adoh megur 5000. Ngoten. Mangane diparingi Inggris Masif. Nah, ketepatan niku enten sengeten apa jenenge Inggris Masif iki ora dadi pitakon kubur. Gak enek ning kudu ditekoni kubur karo malaikat manrobuka terus gak biasa Inggris gak ono. Tapi alhamdulillah niki napa pemerintah kota ugi badhe ngawontenaken sudah berjalan niki Quran Masif yang dilakukan di PTA TPA yang ada di Kota Kediri, mudah-mudahan berhasil semua. Para ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, saya harap panjenengan estu-estu nitip ngupeni lari-lari supados jamaahe digiatni. TPA ini juga digiatake. Dia katakan mugi-mugi acara niki Quran Masif saged berjalan wonten Kota Kediri sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang berbakti kepada orang tua, juga berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Makaten mawon sambutan kawula, nyuwun lakukipun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih.